Yang masukinya baik perubahannya lafzi maupun bersifat takdir. I'rab ialah perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan amir yang memasukinya, baik perubahannya bersifat lafzi maupun takdiri. Baik perubahannya bersifat lafzi maupun takdiri. Nah, sebelum kita memperjelas definisi i'rab yang disampaikan oleh muallif rahimahullah, kita bahas terlebih dahulu makna i'rab madharat. I'rab menurut bahasa memiliki banyak makna. Yang pertama, memiliki makna al-idhar wal-idhar. Artinya menjelaskan.

lihat data lama dari ada yang saya sebagai contoh kegiatan berada. Baik, contohnya ialah Al-Fatah. Al-Fatah artinya apa? Pemuda. Nah, huruf akhirnya ialah alif, ya. Bukan tasya, bukan itu bukan. Tapi apa ini? Alif yang sukun. Kalian sudah kenal tiga macam amil kan? Baik, fi, min, ya, min atau inna atau ja'a, macam-macam amil ya, yang bisa menyebabkan isim sesudahnya harakat akhirnya berubah, ya, itu namanya amil. Ketika ada lafaz al-fatha dimasuki oleh amil jara ini isim yang menyebabkan isim sesudahnya dirofa. Rofa itu ialah dhamma atau yang mewakilinya. Coba dimasukkan ke jara al-fatha. Jara al-fatha. Al-fatha tetap dibaca al-fatha. Mana domanya? Tidak bisa ditampakkan. Ya, kira-kira saja partai itu ada domennya. Karena jasa menghendaki dia rapa, dan rapa itu harus berbentuk doma atau yang mewakilinya. Dalam hal ini dong. Jadi kira-kira saja, kan harus ditambahkan. Dimasuki oleh inna. Inna lupata kohimun. Sungguhnya pemuda itu berdiri. Inna ialah huruf yang bisa menyebabkan isim sesudahnya dinasob. Nasob itu ialah istilah fathah atau yang mewakilinya. Ketika dimasukkan ke dalam al-fatha, inna al-fatha, harokat akhirnya tidak bisa dimasukkan lagi. Ingat ya, huruf alif itu, alif ini bukan tak yang seperti itu ya. Nah, tidak bisa dilihat fathahnya. Maka al-fatha ini dianggap mengalami perubahan irawapen takdiri. Jadi kira-kirakan dengan fathah. Kan ada yang menghalangi. Kemudian min. Min kita kenal mampu membuat isim sesudahnya dibaca khafad. Khafad ialah kasra atau yang mewakilinya. Ketika dimasukkan ke al-fatha, bacaan ialah minal fatha. Dari seorang pemuda. Kasranya tidak nampak. Berarti al-fatha ini dikira-kirakan. Karena akhirnya dengan kasra. Karena dia mengalami perubahan secara baik. Tak. Dikarenakan ada yang menghalanginya. Ya. Jadi kesimpulannya. Yang dimaksud perubahan. Secara tak ini ialah. Berubahnya hal terakhir kekalimah dengan jarak kira-kirakan karena ada penghalangnya apa? Karena ada penghalang ada yang karena ada yang menghalanginya tidak bisa ditampakkan karena ada yang

jaa. Jaa qabi. Contoh ketika kofat, ambil yang masuk min, ya, minam qabi. Harapnya jaa qabi karena jaa ambil yang menyebabkan isim sudahnya dibaca rafa. Rafa itu dhamma atau yang kuatir ini. Ini semuanya nampak. Min amil yang menyebabkan isim sudahnya apa ya? Dibaca rafa. Min yang kuatir. Ya itu sopan saja. Gak mau dikasih. Mengapa tidak mau menampakkan kata aslinya? Dhammah dan kasrah. Kan ada yang menghalanginya. Apa itu? Istisqa'. Karena berat badannya. Ja'al qawiyyu. Nah, selalu metod-metod ya. Minal qawiyyi. Nelqobi selalu pen motor, ya. Nah, hal ini terjadi, istiqol itu terjadi pada setiap kalimat. Nah, mampus. Nah, kalau isim terjadi pada isim mangkus yang isim yang diakhiri dengan apa? Nah, ya. Nah, diakhiri dengan apa? Ya, sebelumnya kata. Isim yang diakhiri dengan apa ini? Ya, sebelumnya semangkus terjadi pada isim mangkus. Hanya ketika apa dan khofat saja. Nah, ketika nasab dimasuki innal, innal qadhiya qa'imun. Loh, kenapa enggak ikut-ikut takdiyai kok lafzi? Karena ringan badannya. Innal qadhiya qa'im. Siapa yang ngatur seperti itu? Ya, orang tanah. Orang Arab. Kita nurut saja ya. Nah, jangan banyak protes. Sekarofat dan kofat takdiri isim mangkus itu. Dengan alasan istisqa'. Ketika nasab, lafzi perubahannya. Dengan alasan apa? Enggak ada yang menghalanginya. Karena enggak berat sedikit pun. Ya. Yang ketiga, mawani. Munasabah. Munasabah. Hal ini terjadi. Maknanya munasabah. Menyesuaikan. Untuk menyesuaikan. Dengan kehendak yang mutakalim. munasabah khususnya karena alasan menyesuaikan dengan keinginan yang terhadap. Ya, mutakallim. Tapi hal ini terjadi pada isim yang diakhiri dengan ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya yang memiliki arti aku, kitabku, rumahku, bapakku, ibuku, nah, milikku, nah. Dan lain-lain yang penting ku ya mutakallim. Contoh apa yang milikmu apa yang rumahku, hah, rumah supaya enggak banyak-banyak contoh sesuaikan dengan ambil-ambil yang sudah kita contohkan tadi. Nah, apa? Hah? Nah, walad, anak, ya, walad, apa ibni? So mana? Ibni atau waladi? Walad. Walad. Walad. Anakku ialah isim yang diakhiri oleh ya mutakallim, ya yang memiliki arti aku, ya. Nah, ya mutakallim itu menuntut semua isim yang tersambung dengannya itu harokat akhirnya harus dikasrah dalam keadaan apapun. Kalau enggak mau jangan coba-coba nempel denganku. Nah, jangan coba-coba berhubungan dengan kata yang mutakallim. Dia pasang syarat. Semua kalimat yang mau bersambung dengannya, harokat akhirnya harus dikasrah. Dalam keadaan apapun, rafa, nasab maupun mutakallim, tidak peduli. Yang penting kalau mau berhubungan denganku, harus harokat akhirnya ben dikasrah. Sehingga ketika kita melakukan ya awal kita lakukan inna walafi qaimun, kita lakukan min walafi, semuanya walafi, enggak bisa menampakkan domanya, tidak bisa menampakkan apa yang katanya, dan tidak bisa menampakkan kasrah yang sebenarnya, tapi ini kasrah paksaan dari yang terkalim. Kenapa aku tidak bisa menampakkan harapan sebenarnya? Karena ada penghalangnya yang digunakan untuk menyesuaikan dengan keinginan yang mutakal. Ini semuanya baik al-fatah, al-bodi, ketika opat dan opat, kemudian walaki, nah, mengalami perubahan irabah baik takdiri, yakni harga akhirnya dikirakan saja, tidak bisa dapat karena ada sesuatu yang menghalanginya. Ada yang karena ta'adzur, ada yang karena istisqal, ada yang karena baik munasab berkorikum. Itulah yang saya maksud definisinya panjang, perlu penjelasan yang agak panjang tentang masalah i'rab. I'rab menurut bahasa maknanya ialah na'am takrib, menurut bahasa. Idhar wajibannya untuk menjelaskan. Atau? Atau? At-tahdits, memperbaiki. Berkomunikasi. Pengertian ini menurut istilah ahli nahwu. Naam. Barakallahu. Mahmud. Indonesia saja, Indonesia. Bukan kalimat yang memasukkannya. Baik yang sifat lafzi. Nah, perkofiko itu definisi. Maksud untuk menjelaskan, ya. Nah, yang dimaksud perubahan akhir kalimat itu perubahan huruf akhir atau harokat akhir berkofiko. Nah, Ibrahim. Perubahan harokat akhir. Nah, yang dimaksud amil itu apa? Nah, perubahan yang bisa menyebabkan perubahan akhir sebuah kalimat. Sesuatu yang bisa menyebabkan perubahannya akhir suatu kalimat yang dimasukin. Nah, saya contohnya amir. Contoh-contoh amir di antaranya, ya bukan cuma itu saja. Lafzun aw takdir. Apa yang dimaksud dengan perubahan kalau takdir secara lafzi? Naam barakallakum. Apalah? Naam, contoh. Terus, Inzaidin terus, maaf, barakallahu, lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin, dhammahnya, fathahnya, kasrahnya, nampak semua, jelas, tanpa ada penghalang, maka Zaidun adalah lafaz yang mengalami perubahan, harakat akhir, tak, alaf, terus apa yang dimaksud perubahan, harakat akhir, secara takdir itu, naam, barakallahu'alaikum. Ahmad Fitra. Perubahan harokat akhir kalimat. Kan ada yang menghalangi untuk menampakkannya. Na'am. Barakallahu'alaikum. Apa saja penghalangnya? Ta'adur. Qol. Munasabah. Apa yang maksudnya ta'adur? Nah, mungkin dilakukan. Nah, berkofikum terjadi pada? Nah, contoh. Dalam jumlah yang sempurna. Oh, gimana? Baik, berkofikum. Apa yang dimaksud dengan istiqam? Nah, terjadi pada? Nah. Nah. Contoh.